إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين من كل ذنوب آمين يا رب العالمين أما بعد halaman 36 ya, yang mana sekarang? Falhasilu ya. Ya, tafadhal. Ya, dibaca di sini Mas Patur. وكذلك أذبحه ya. كذلك أذبحه لغير الله. قال تعالى فصلي لربك وانحر. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك فالذبح والصلاة لغير الله شرك والشرك أنواع كثيرة وضابطه أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. Falhasil, maka kesimpulannya, kata Syekh, maka kesimpulan dari kekeliruan pemahaman terhadap kesyirikan adalah, ini gak nyala ya mic-nya ya. Coba sabit mic dalam aja bit. Ya, maka kesimpulannya bahwasanya labuda anna'rifa, mestilah kita mengetahui mahwa syirk. Apa sih itu kesyirikan? Kenapa? Karena mereka mentafsirkan kesyirikan tadi bighairi tafsirih, tanpa dengan tafsir sebenarnya, bukan dengan tafsir sebenarnya. Wa idza tadabbarta al-Qur'an, apabila Anda mentadaburi Al-Qur'an, ya, maka Anda akan mendapati bahwasanya kesyirikan itu adalah peribadatan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan, memberikan manfaat kepada mereka. Namun mereka malah mengatakan, ha'ulai syafa'una indallah. Mereka ini, ya, yang disembah adalah segala, yang disembah selain Allah ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Ya dan billah. Ya, kemudian, Allah Ta'ala berfirman, Qulidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, serulah kepada yang kalian anggap itu, yang kalian seru itu, yang kalian anggap itu selain Allah, yang kalian anggap Rabb selain Allah, dia tidak bisa memberikan, dia tidak memiliki walaupun sebesar biji darah pun apapun di langit dan di bumi. Mereka enggak punya sedikit pun ya, di langit dan di bumi. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar darah pun. Ya, darah itu diibarahkan oleh para ulama, itu semut yang paling kecil yang warnanya hitam yang berjalan di balik batu yang hitam. Nah, itu zarrah. Ya. Bani Himyar mentafsirkannya demikian. Wa hadza syirkun fi du'a, ini adalah syirik dalam doa. Demikian pula syirik dalam menyembelih kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, tegakkanlah salat kemudian wanhar, sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan berkurbanlah, berkurban. Allah Ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalik, yang tidak ada sekutu baginya, demikianlah aku diperintahkan. Maka menyembeli salat pada selain Allah adalah kesyirikan. Maka syirik jenisnya sangat banyak. Namun di sini ada dobit kesyirikan itu, batasannya, ketentuan syirik itu apa? Yaitu anna man sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Bahwa barang siapa yang memalingkan sedikit saja sesuatu apapun dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah dia palingkan, maka dia adalah musyrik. Dia adalah musyrik. Ya, wasyirku nau'an. Nah, sedangkan syirik di sini ada dua macam. Nah, coba Syekh Wardono. Wasyirku nau'an. An-naw'ul awwalu syirkul akbar. An-naw'ul tsani syirkun asghar. Asyirkul akbar huwa sarfa. Sarfu. Huwa sarfu syai'in. Wa syarfu sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah kama sabaqa. Wa hadha an-naw'u yukhriju sahibuhu. Yukhrijuhu sahibahu. Sahibahu min al-millati wa yuharrimu 'ala sahibihi dukhul al-jannati. ويخلده في النار ويحبط جميع الأعمال ويبيح دمه وماله فهو قبيح من عدة وجوه. طيب. Nah, perhatikan, syirik itu ada dua macam. Jenis yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik akbar adalah memalingkan sesuatu apapun ya dari berbagai jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Dan jenis ini yukhriju sahibahu, akan mengeluarkan pelakunya minal millah, dari agama Islam. Artinya kufur, murtad, keluar dari Islam. Dan jenis ini yuharrimu ala sahibih dukhul al-jannah, akan mengharapkan bagi pelakunya masuk surga. Dan jenis ini akan mengekalkan pelakunya di neraka, menghapus seluruh amalannya dan membolehkan halal darahnya. Artinya dia boleh diperangi dalam jihad yang syar'i. Ya, dia diperangi, atau ketika dia muslim dia berbuat syirik, maka dia diminta taubat 3 hari, kalau enggak dibunuh. Ya, karena Nabi bersabda, man baddala dinah, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Faqtulu. Ya, wa malahu, dan harta dia, yaitu dalam rampasan perang, ghanimah. Fa huwa qabihun, maka kesyirikan akbar ini sangat tercela. Ya. Sangat tercela min iddati wujuhin. Dari berbagai aspek. Ya, sangat tercela dari berbagai aspek. Dari berbagai sisi. Baca sini, Mas Yanto, awal. Awalan anahu yaj'alu sahibahu kafiran musyrikan. Sahibahu. Anahu yaj'alu sahibahu kafiran musyrikan. Ja'ala yaj'alu di sini temannya dhanna. Maka sahibah maf'ul awal. Kafiran maf'ul tsani. Musyrikan na'at dari kafiron. Terus tanian anna musyrika qad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar wa tahrimu bi ma'na man'u min dukhuli bi ma'na al-man' bi ma'na al-man'i min dukhuli al-jannati man'an batan batan batan wa li hadha qala wa ma'wahu an-nar lama hurima minal jannati sorot annaru mahwahu abadan al-abadi walaya khruju minha abadan wal-abadillah salitan annallah harama musyrika minal maghfirati qala ta'ala innallah layakul ayyushroka bihi wa yukiru maduna dhali kalima yasha wal musyriku idza mata ala syirki la matma'a lahu fi mal. Hasbuk, cukup ya. Sampai ini dulu. Nah, jadi tercelanya kesyirikan itu dari tiga sisi. Ya, yang pertama annahu yaj'alu sahibahu kafiran musyrikan. Bahwasanya syirik akbar ini menjadikan pelakunya kafir musyrik. Nah, kafir musyrik. Ya. Kalau dia berbuat syirik. Kalau memang orang aslinya sama sekali enggak beribadah pada Allah, dia kafir aja. Ya. Yang kedua, musyrik. Bahwasanya kesyirikan ya, qad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wa'un nar. Allah haramkan surga bagi dia dan tempat dia ialah di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong pun. Karena pelaku kesyirikan adalah orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Walihada qal, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma'wahun nar, maka tempat dia ialah di neraka. Ya. Lama hurrima minal jannah, tatkala dia diharamkan masuk surga. Sorot an-naru ma'wahu, maka jadilah neraka tempat tinggal dia. Abadal abidi, abadal abadi. Ya, forever selama-lamanya. Ya. Mana lagi tadi? Wala yakhruju minha abada. Dan dia enggak bisa keluar dari situ selama-lamanya. Ya, waliyad billah. Ya, yang ketiga, tercelanya kesyirikan, syirik akbar. Allah haramkan musyrika minal maghfirah. Allah haramkan musyrik dari ampunan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah bisa mengampuni dosa kesyirikan sekehendak Allah. Ada apa? Zam, baca zam. Ayo baca. Fal musyrik. Saraqah wassaraqati washurbil qamri wa ghayrika min al harramati wal kabairi allati la tasilu ila haddi syirki wa hiya tahta masyiatillahi in syaa ghafara li ashabiha wa in syaa adzabahum bi qadri dzunubihim thumma yukhrijuhum minan nari wa yudkhiluhum al jannata bi tawfiqihim wa imanihim. Wahai yukarulahum usatul muwahidin, lakin idza lam yaghfir lahum fa innahum la yufarrijuna fa innahum la yakhludun fa yakhluduna finnari kama yakhludul kufaru. Atau boleh juga dibaca la yukhalladun, tidak dikekalkan. Kalau la yakhludun tidak kekal, mereka tidak kekal. Kalau yukhalladun, mereka tidak dikekalkan. Ya, gampang nih antum. Ya, i'rab ngelesnya itu banyak. I'rab ngeles kan. Asal ngerti, ya enggak? Asal ngerti kayak antum baca ya. Bismillahi, ini seandainya bukan Quran ya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi, Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu, Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahima. Nah, boleh semuanya, yang penting tahu i'rabnya. Seandainya ini bukan Quran. Gitu. I'rab ngelesnya penting antum mengetahui. Oh, ini benar. Ada kaedahnya. Ya. Terus nah, maka musyrik seorang yang berbuat syirik, syirik akbar, apabila dia mati di atas kesyirikannya, maka enggak ada harapan sedikit pun bagi dia dalam menggapai ampunan Allah selama dia belum bertaubat dari kesyirikan tersebut di dunia. Karena maghfirah itu tanpa taubat, yang namanya ampunan, ampunan tanpa taubat. Ya. Meski tanpa taubat liman syaallah khosatan bidunub. Ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, artinya ya, artinya ikhwah ya, ada orang berbuat dosa. Ya, menjudi, khamr, zina dan yang lainnya ya dan bila itu kan bukan syirik. Dia belum bertaubat dari situ. Nah, maka dia di dunia dikatakan orang fasik. Ya. Walaupun dosanya itu 30 tahun lalu, selama belum bertaubat status dia fasik. Nah, ini fasik ada dua. Fasik milli, ya. Fasik yang masih dalam berada dalam agama, satu lagi fasik yang memang kafir. Nah, dia fasik. Kemudian dia mati, belum bertobat. Ya. Di dunia Ahlussunnah wal Jamaah menamakan dia mukmin, tapi mukmin kurang imannya. Nyala. Di akhirat dia tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Nah, seandainya ya Allah kehendaki Allah ampuni dia. Allah ampuni dia. Nah, ini tanpa taubat. Padahal enggak taubat di dunia. Ya enggak, Allah ampuni. Bisa enggak? Ya namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya bisa jadi karena dia dulu punya kebaikan, terutama kebaikan tauhid dia. Atau ini kan banyak juga nanti Nabi melihat ada orang enggak puasa, digantung mulutnya di bawah, kakinya di atas. Ini muwahhid. Kata Jibril, haulai ummatuk, mereka adalah umatmu. Berarti muwahhid, orang bertauhid ternyata disiksa juga. Ya, disiksa juga walaupun bertauhid. Nah, ada juga yang cerita misalkan apa namanya? Hadis bitokoh, hadis kartu, ya. Dia diampuni. Berbagai riwayat kan bervariasi. Ada yang menyebutkan diadab, ada yang menyebutkan diampuni. Ya, hadis bitokoh langsung diampuni. Ya, dia padahal melihat apa namanya catatan sijilat dia, catatan amal keburukan dia itu sejauh mata memandang. Ternyata diampuni dengan sebab bitokoh. Ternyata kartu bertulis la ilaha illallah yang diikhlas di situ lebih berat daripada segala dosa dia. Tapi ada juga riwayat ada orang diazab, itu semua umat diceritakan itu umat Nabi, umat Nabi. Ada yang umatnya berenang di jahanam ya, di lautan nanah dan seterusnya, itu umat Nabi. Berarti mereka bertauhid. Bertauhid mereka. Nah, paham enggak di sini? Jadi nanti itu sekehendak Allah. Nah, adapun ya maghfirah yang didapatkan tanpa taubat ini yang tahta masyiatillah. Itu khusus pada dosa-dosa selain dosa syirik. Dosa besar apapun. Ya, dosa besar apapun. Allah taala berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa syirik sekehendak Allah. Semisal zina, kemudian mencuri, ya, minum khamar dan yang lainnya. Dari segala hal-hal yang diharamkan, ya, dan dosa-dosa besar allati la tasilu ila haddi syirk, yang tidak sampai ke dalam batasan syirik. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah ada amal yang kalau ditinggalkan akan menyebabkan dosa seperti syirik? Iya, berbeda pendapat. Ya, semua Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat salat kalau ditinggalkan statusnya sama seperti orang yang mengerjakan syirik akbar. Ya. Bahkan ini salah seorang sahabat Ibrahim bin Nakhai, beliau menyatakan kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruna minal amal, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidaklah melihat amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran wa rasulullah selain salat. Oleh karena itulah Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, permisah yang perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Sebagian Syafi'iyah juga demikian. Walaupun yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, ya, dan ini juga pendapat madzhab yang lain, orang yang meninggalkan salat, ya, itu tidak kafir tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Pemerintah enggak bunuh, maka urusan pemerintah yang berdosa terhadap Allah. Ya. Kapan enggak salat dibunuhnya? Kalau dalam madzhab Syafi'i, murid-murid Syafi'i satu kali salat. Tapi yang mu'tamad dua. Dua kali salat. Ya. Dua kali salat zuhur, asar enggak salat. Menjelang maghrib udah enggak bisa lagi salat, mereka dieksekusi. Ya, oleh pemerintah. Begitu. Kalau dalam madzhab Hanbali satu kali salat, kufur, murtad, keluar dari Islam. Dan berlaku hukum murtad duniawiyah dan murtad ukhrawiyah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan semua ulama sepakat, salat apabila ditinggalkan dosanya lebih besar daripada zina, dari seluruh dosa-dosa sebesar zina, minum khamr dan yang lainnya. Ada buku bagus dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, nama bukunya Ta'dhimus Shalah. Itu bagus bukunya. Ya, antum bisa baca itu. Ya, bukunya itu bagus, alur katanya mudah dan sebagiannya sudah diharakati. Ya, itu. Ini alhamdulillah. Ada harokatnya salah juga karena itu versi penerbit kan. Nah, mana lagi tadi? Kezinaan. Maka dosa besar tadi yang tanpa taubat itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara li ashabiha, kalau Allah kehendaki Allah ampuni bagi pelakunya, wa insya'a adzabahum biqadri dzunubihim. Namun apabila Allah kehendaki, Allah adab mereka sesuai dengan kadar dosa mereka. Ini perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan dua kelompok besar, ya, yang membedakan dengan khawarij dan mu'tazilah yang mereka mengatakan pelaku dosa besar di akhirat mereka sepakat, ya, kekal di neraka selama-lamanya. Adapun murji'ah pelaku dosa besar tidak berpengaruh, ya, mereka masuk surga. Kalau di dunia murji'ah mengatakan pelaku dosa besar, oh enggak apa-apa. Ahli sunnah wal jamaah kurang imannya. Tapi tidak kafir. Kalau khawarij, kafir. Mu'tazilah, ya, tidak kafir, tidak mu'min. Fi manzilah baina manzilatain. Di satu keadaan dari dua kedudukan. Antara mu'min dan kafir. Status quo. Taib. Ya. Ini yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok sesat tersebut. Keduanya. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Summa yukhrijuhum minan nar. Kemudian pelaku dosa besar yang Allah azab, kalaupun Allah azab, Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka. Inilah yang disebut dengan jahannamiyun, usatul muwahidin, ya. Ya, dalam berbagai hadis. Dan Allah akan memasukkan mereka ke surga bitauhidihim wa imanihim, karena tauhid dan iman mereka. Artinya ini orang gak pernah berbuat syirik sama sekali. Gak pernah berbuat syirik sama sekali. Tapi ahli maksiat. Ya, ahli maksiat, dosa besar dia lakukan, dan dia mengerjakan sholat. Kalau enggak sholat selesai, itu madhab saya juga. Saya mengikuti sebagian Syafi'iyah, walaupun yang mu'tamad dalam Syafi'i enggak gitu. Ya, kufur. Kata Syekhul Utsaimin, kenapa mesti takut mengkafirkan orang yang enggak sholat? Ya, yang sudah Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan. Kenapa anda takut? Gitu kata Syekhul Utsaimin. Kenapa takut mengkafirkan orang yang enggak sholat? Allah dan Rasulnya mengkafirkan. Kok kamu takut? Nah, itu kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin membantah pendapat orang yang tidak sholat tidak kufur dengan bantahan yang bagus sekali. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi orang yang enggak sholat tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan doa rahmat, tidak didoakan dengan ampunan dan maghfirah. Ini tidak diwarisi, tidak mewariskan, dipisah kalau dia menikah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Ditambahin Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidak diumumkan kematiannya, tidak dikuburkan kecuali kita yang kalau enggak ada yang menguburkan. Nah, barakallahu fikum. Itu pendapat Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Kalau antum pakai pendapat yang mu'tamad dalam Syafi'i enggak apa-apa, ini khilaf ulama. Ya, enggak masalah. Antum pendapat pakai yang Syafi'i, nah, Syekh Rafi madhabnya apa? Kapal api. Kapal api. Itu Syafi'i misalkan. Syafi'i yang mu'tamad ya, yang mu'tamad. Oh enggak, ini enggak kafir. Nah, enggak apa. Ini khilafnya enggak seperti yang khilaf yang lain. Masih khilaf fikih. Enggak masalah. Ya, ini sesuai dengan keyakinannya. Enggak masalah. Begitu. Kalau saya berpengaruh sekali itu ya. Tahun 2005 silam saya mendengar khutbah Syekh Al Utsaimin dalam bentuk rekaman. Itu benar-benar ya. Kira-kira. Lah memang saya dulu di ma'had belajar fikihnya Hanabila. Nah, kalau dulu kan pertama dulu memang Syafi'i di kampung apa di hutan kayu. Tapi pas di ma'had saya Hanabila. Ya, membaca kitab-kitab Hanabila Al-Udda ya, Al-Udda Syarah Umdatul Fikih. Saya memang Hanabila di ma'had dulu. Belajarnya Hanabila. Ya, sampai Kitabul Buyu Al-Udda 2 jilid. Belajarnya memang Hanabila. Jadi kenapa memangnya? Emang saya belajar dulu begitu kok. Nah, begitu. Kalau saya kan lagi pula Syafi'iyah ada juga disebutkan oleh Nawawi, oleh Abu Ishaq, Asy-Syirazi. Sebagian ulama dalam mazhab berpendapat seperti Hanabilah. Memang ada dalam Syafi'iyah. Tapi antum enggak masalah pakai pendapat yang lain, ya. Nah, ini biasa. Enggak Anda perlu ini. Gak ada bolong-bolong. Ya, kalau dalam adab Syafi'i, kalau murid-muridnya Syafi'i muzani sekali. Kalau Al-Mawardi 2 kali. Gak ada bolong-bolong. Kalau bolong-bolong ya kholas. Apalagi jumatan sekali, udah selesai. Ya itu berarti kalau Hanabila enggak ada ya keyakinan-keyakinan ya mengerjakan zahirnya. Kan enggak bisa sampai atau siapa di sini teman-teman tuh santri tuh yang baca kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in ya enggak? Pendapat madzhab Syafi'i yang mu'tamad dipakai di situ kan? Tidak kafir, tapi dibunuh. Sampai orang yang sakit ya enggak? Orang sakit enggak mau sholat selama masih sadar, kecuali enggak sadar ghairu mukallaf. Masih udah sakit tapi enggak mau sholat, diapain hukum? Antum baca buku di sini kan? Diapain? Dibunuh, bukan atau bukunya ngomong. Nah, tersangkanya dibohongin anak lagi. Mau dibohongin. Hah? Sebelum dibunuh mau obat ya? Nah, ini gak apa-apa. Obatnya syahadat lagi bagaimana? Hah? Syahadat lagi. Yang mana nih pendapat yang mana? Hanabilah. Pendapat Hanabilah. Iya, ya, syahadat lagi. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Hanbali. Ya, masalah ini. Kata Imam Syafi'i, kalau dia apa namanya, masuk dia kafir, ya syahadatnya apa gimana dia itu tobat? Syahadat lagi enggak? Imam Ahmad bin Hanbal diam. Disangka orang Imam Ahmad kalah gitu. Ya enggak kalah lo orang Syafi'i gurunya. Masa dia mau ngedebat? Jadi diam aja. Ya, buktinya apa? Dalam Masail Ahmad, Masailnya Abu Daud, Masailnya Abdullah, Masailnya Faisal, itu enggak didapati rujuknya Imam Ahmad dari pendapat kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Padahal itu berdebat dengan Imam Syafi'i, diskusi Imam Syafi'i masih di Irak. Kemudian Imam Syafi'i ke Mesir, Imam Ahmad masih pendapat itu. Memang kisah perdebatan itu masyhur. Sehingga dijadikan pegangan kuat oleh kalangan Syafi'iyah. Bahwasanya, oh Imam Ahmad gak bisa jawab. Ya Imam Ahmad gimana jawab gurunya kok? Masa mau didebat? Imam Syafi'i siapa itu? Gurunya. Gurunya bukan guru biasa. Ustadz Sogir, Ustadz Kabir. Bukan. Imam Nasirus Sunnah. Imam, yang Imam Ahmad diamba, Imam Ahmad ditanya gimana fikih dan madhabnya Maliki, Imam Malik, Imam Malik hadisnya sahih, fikihnya doif, gimana fikihnya Imam Abu Hanifah, Luqman bin Sabit, hadisnya doif, fikihnya doif, gimana madhabnya fikihnya dan hadisnya Imam Syafi'i, hadisnya sahih, fikihnya sahih, itu gurunya itu bukan kaleng-kaleng, Imam. Bukan selevel Ustaz Sogir, Ustaz Kabir, bukan. Imam bukan sekelas Syekh Masyekh, Imam gurunya. Gurunya Imam. Gurunya Imam, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad Syafi'i. Lah beliau enggak bisa lah. Mendebat kayak begitu. Gurunya Imam itu gurunya itu. Ya, Imam Ahmad setiap salat, setiap sujud itu doain terus Imam Syafi'i. Imam Ahmad doain terus. Ketemu anaknya Syafi'i, saya tiap hari doain babemu, kurang lebih begitulah. Karena dua hal, Ya, dia guru saya dan karena dia ahlul bait. Karena Imam Syafi'i ahlul bait. Habib. Ya, benar. Benar, ya, antum baca di buku-buku akidah, di Al-Wasithiyah ada yang paling ringan. Ahlus sunnati wal jamaah berloyal kepada ahlul bait. Bukannya Abdullah bin Ahmad yang nanya, kenapa antum doain Syafi'i terus? Oh iya, anaknya Ahmad, bukan anaknya Syafi'i. Lupa saya. Ahsanta. Asal. Ini karena belum ngopi. Kalau udah ngopi error. Mbah Revi kalau belum ngopi error. Kalau itu kan udah hilang, pengaruh kapal apinya. Ini akibat belum ngopi ya. Jangan ngopi terus ya. Nanti antum kalau kagak ngopi datang sini, wah jago dah kerobnya. Tayyib. Mana lagi tadi? Hah? Wahaulai, mana tadi ya? Lewat datu. Wahaulai yuqalu lahum, dan mereka inilah yang disebut sebagai usatul muwahidin. Usatu itu kalau dalam wazan fuatu, fuatu itu jamak. Duatu, gulatu, kudotu. Tapi kalau antum baca sukun jangan kudotu, kudot, gulat, usot, gitu. Ya, ketika antum baca baca waqaf duat, jangan baca doa, doa, doa lagi. Utak marbuto nih, doa. Nah, belajar itu pakai talaki, duat, kudot. Ah, paham sini? Usot, disebutnya begitu. Ya, namanya belajar bahasa Arab, ya, mesti dengar dari orang Arab. Nah, ini atau yang disebut dalam riwayat yang lain sebagai jahannamiyun, ex jahannam. Lakin idza lam yaghfir lahum, namun apabila Allah tidak mengampuni mereka, maka mereka tidak kekal di neraka sebagaimana dikekalkannya orang-orang kafir. Wa abadah. Sama ini juga wazan fa'alah, itu wazan-wazan jamak. Fa'alah kafarah. Ya, itu wazan fa'is jamak. Dan para itu abadah sama seperti ibad. Ya. Itu dan juga sebagaimana para penyembah berhala dan musyrikun. Rabi'an. Yang keempat. Fadzal baca. Akbar, Akbar, baca, Bang. Al-hadatsu fa'il. Nah, jadi toharoh membatalkan hadas, apa hadas batalin toharoh? Hah? Yang benar antum bacanya. Nah, gitu. Hadas membatalkan toharoh. Jangan toharoh batalin hadas. Terus. Oh, yang benar bacanya. Yang benar. Ya. Fal fal insan, coba diulang akbar. Toharotun. Hah? Ini salah cetak kayaknya. Hah? Kalau harusnya ya, salah ini. Coba, kok bisa kita berani nyalain? Bukan nyalain Syekh Fauzan, nyalain penerbit. Ini harusnya taknya itu tak marbuto yang kita kenal. Bukan, kalaupun dia mau seperti ini, tolat, ya kasih alif. Jamak biziadah alif wan wata, atau yang kita kenal jamak muanas alif. Batolat at-toharot begitu. Tapi di sini toharotun. Antum coba lihat buku antum. Cetakan mana? Mesir. Kok benar sih? Oke, ha, maksudnya tahu dulu. Mana? Kurang itu. Oh iya, ini kurang hak berarti. Berarti yang benar ini kurang hak. Buku kita cetakan Saudi yang benar nih di bukunya Mas Repi. Toharatuhu. Ah, ini yang benar. Pinjam pulpen dong. Agak pensil enggak? Nah. Cetakan Mesir itu ya? Ah, toharatuhu. Itu berapa bukunya harganya? 15.000. Hah? Berapa? 35.000. 115 juga. Kok sama sih? Ya, toharatuhu. Wah, yang benar yang itu, yang ada di bukunya Mas Revi, toharatuhu. Ada haknya. Karena kalau begini bingung keder bacanya. Mau baca apa antum? Hah? Kita enggak bisa berpegang sama tulisan. Pegang pakai kaedah. Ya. Pegang kaedah. Terus terus. Nah, udah nggak salah lagi dia. Baik. Ya, yang keempat, sisi tercelanya syirik akbar, bahwasanya kesyirikan menghapus seluruh amal. Allah Taala berfirman, walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyraka la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan pada engkau dan para rasul sebelum engkau, ya, seandainya engkau berbuat kesyirikan maka akan terhapuslah amalanmu dan kau menjadi orang yang rugi. Ya, badillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Ya. Kemudian karena itu maka hendaklah beribadah kepada Allah saja. Allah saja yang kamu ibadahi. Dan kamu termasuk orang-orang dan hendaknya kamu menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Wakun minas syakirin. Oleh karena itulah mereka menyatakan syirik itu membatalkan amal. Sebagaimana hadas membatalkan toharah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sering mengulang-ulang ini ya. Ya, maka seorang idza tawaddo apabila dia berwudu summa ahdasa. Kemudian dia hadas. Ya, buang angin atau yang lainnya. Batalat toharatuhu. Maka toharohnya batal. Ya. Ini lebih baik daripada kita kasih alif jadi jamak muannats salim. Maka batal semua toharoh. Kan gak nyambung. Karena idza tawaddo al-insan gitu kan. Fal insan idza tawaddo. Kembali toharatuhu. Haknya itu kembali ke insan. Kadzalika demikian pula idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tsumma asyraka syirkan akbara. Kemudian dia berbuat syirik dengan syirik akbar. Apa irobnya syirkan di sini? Ah, Edward. Tsumma asyraka syirkan akbara. Ahsanta, maf'ul mutlaq. Ya. Maka ini batal tauhidnya. Tauhidnya batal. Pondasinya udah batal. Ya, dan batal seluruh amalnya. Kenapa? Karena kesyirikan membatalkan seluruh amal sebagaimana hadas membatalkan taharah. Antum baca. Fadal. Habis ini kita ke usul salasa, ganti buku. Wa qala ta'ala lama dzakara ba'dal anbiya'i fi suratil an'am wa nuhan hadai وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ قَوْلُهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَ أَنَّهُمْ أَنْبِيَاءٌ وَلَكِنَّ لَوْ قَدَرَ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا lahabitat anhum a'malahum kama qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka fala yanfa'ul insanu ay ah apa sadaqa fala yanfa'ul insana ayyu fa'il fala yanfa'ul insana ayyu 'amalin 'amaluhu ma. Ha? Ayyu amalin amilahu. Ayyu amalin amilahu ma'asyirki au amilahu qabla qablahu. Eh tadi bukan anbiya'un, dia adil ya. Adil hakiki ya. Adil hakiki apa adil majazi? Hakiki ya. Alif hamdu. Oh iya, dia berarti satu ilatnya. Ya, sama seperti si gabental jumu, ya, alif mamdudah. Berarti dia mamnu min syarat anbiya'u, bukan anbiya'un. Nama santum. Terus walam yatub, walam yatub minhu kullahu au alimahu atau amilah amilahu mana ay amalin la yanfa al insana ayu amalin amilahu ma'asyir au au alimahu qablahu. Kenapa? Antum ada perbedaan huruf? Beda buku antum. Sama Pak Repi juga beda. Wah, Mesir emang begitu. Terus 35 ribu mah. Walam yatum minhu qablahu. Loh, kul di situ taukid, mana muakkadnya? Maka berarti mana muakkadnya? Hu, berarti gimana? Hu itu apa? Domir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarrin kan? Majrur. Berarti kullihi. Ya, paham sini? Muakkadnya domir. Terus. Walam yatum minhu kullihi li annahu yabtilul. Yubtilu. Li'annahu yubtilul a'malu a'mala yubtilul a'mala fa'idha mata alaihi soro min ahli nari al-khalidina fiha. Nah ya baik, berarti kan Allah Ta'ala berfirman lama dhaqaraba lama zakara ba'dul anbiya'i fi suratil an'am, tatkala Allah menyebutkan beberapa para nabi di surah al-an'am, ya, Nuhan wa hadainahu min qabl, dan kepada Nuh sebelum itu juga kami berikan hidayah padanya, wa min zuriyati kepada anak-anaknya, keturunannya, wa Daud wa Sulaiman, Daud dan Sulaiman, sampai pada firman Allah law asyraku, ini Allah dia sebutkan, seandainya mereka berbuat syirik lahabitu anhum makan wiamanu, akan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Ma'annahum anbiya'u, padahal mereka adalah para nabi. Namun law quddira annahum, padahal mereka adalah para nabi. Ya, law quddira annahum asyraku, seandainya diasumsikan, dianggap gitu. Seandainya mereka itu, ya bukan para nabi enggak berbuat syirik, ya kan? Seandainya diasumsikan mereka berbuat kesyirikan, ya la habita anhum maka la habita anhum a'maluhum la habitat anhum a'maluhum maka amal-amal mereka akan hapus sia-sia sebagaimana Allah Ta'ala berfirman lain asyrakta la yahbatanna a'maluk, seandainya engkau berbuat syirik maka akan terhapus seluruh amalanmu. Maka amal apapun tidak akan memberikan manfaat pada seseorang dari amalan dia, dari apapun yang dia amalkan, tapi disertai dengan kesyirikan. Ya. Nah, atau yang dia ini alimahu ya. Bagusnya apa? Amilah. Kalau di buku ana alim, antum juga alimah ya? Amilah. Yang enaknya amilah memang. Bukunya Syekh Repi kali ini lebih unggul. Karena kalau Alima enggak nyambung ya? Nyambung enggak? Nyambung. Hah? Wah, Syekh Repi main enggak nyambung aja. Wah. Kenceng aja dia. Iya, kalau saya dibaca juga kok alimahu ma'a syirk au alimahu, enggak nyambung. Yang diamalkan tapi disertai dengan kesyirikan, atau yang diketahui sebelumnya, enggak enak, atau yang diamalkan sebelumnya. Amilah. Wah, boleh deh. Wah, enggak bawa pulpen lagi. Aduh. Mana tanda tangan saya? Di bukunya mesti ada tangan saya siapa? Fauzan. Masa? Katanya saya sehari 35.000 kok dapat tanda tangan saya. Ah, itu. Coba-coba deh. Salah nih bukunya nih, cetak. Cetakan kita. Ah, itu. Lojakan dari yang satu. Ya, aminahu ya, yang benar ya, bukan alim. Semangat awet si Revi nih, mentang-mentang bukunya. Dua kali dia menang. Iya benar Amirah. Nah, dan dia belum bertaubat darinya semuanya, karena itu akan membatalkan amal. Apabila dia mati dalam keadaan demikian, maka dia jadilah penduduk neraka yang dia kekal di dalamnya. Mana? Nah, ada juga kita. Ada juga. Di halaman berikutnya ada. Eh, nanggung ya. Yang kelima, antum lanjut. Belum selesai. Nyantai, ada kita. Buku mahal mah ada juga. Terus. Min dunillahi. Kenapa? Kurang, bukan tuh. Oh, itu Mesir itu. Oh, fotokopi hurufnya hilang. Terus. Terus. Wa man mata wa huwa la yad'u yad'u lillahi niddan wa yad'u lillahi niddan dakhala al jannata. Sudah cukup. Nah, Pak Revi usul Salasa boleh. Oh, boleh ini aja dia. Tapi perlunya Pak Revi ini di video ini. Live ini, kalau Pak Revi ini live YouTube. Bukan cuma live Facebook. Mana lagi tadi Nabi Yesus bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih berdoa kepada selain Allah, tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Wa qultu ana, siapa nih? Wa rawi, wa Abdullah bin Mas'ud. Rawil hadis, Abdullah bin Mas'ud. Saya mengatakan man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Nah, ini berarti fikihnya, mafhum mukhalafahnya ini. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, nah, barang siapa kalau begitu, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa kepada tandingan selain Allah, berarti dia masuk surga. Ada sahih. Ini fikihnya sahabat. Nah. Ya cukup ya. Khomisan siapa nih? Nanggungnya, oh boleh deh. Syekh Revi. Mesir nah. Lu udah kasih udzur duluan dia, biar dimaklumi ntar kalau salah. Gitu. Mesir. Ayo. Ini tak dulu, ana mau videoin nanti. Ayo. Mana anda syirka yubihu dama musyriki wa manahu wa yujibu jihadih. Wah, apa itu damal musyriki wa manahu wa yujibu jihadih? Ku jihadih, mana ada fiil memudof ilaikan, yujibu kan fiil. Duduk jihadu fa'il dong. Apa antum? Ayo. Kasrah udah. Dhamma udah, sekarang fathah. Ya udah sekarang jihadahu, apa irobnya jihadahu? Woi, masya Allah. Akibat belum ngopi. Jadi. Eh terus. Umir tu an uqatilan nasa. Wah kalau di kita ada nunnya ya. Ini keliru. Ya ini mansub. Bi'an mutmarotan badah hatta. Ya. Harusnya kasih alif alif farikoh. Ya. Enggak, ini jadi buku ini kan banyak keliru tulisannya. Ini khusus untuk orang-orang spesial. Benar, yang bisa menalar, makanya mahal. Kalau yang murah buat yang mudah-mudah aja, yang gak nalar-nalar gitu. Jadi kalau kita kan hatta yakulun, oh ini kita bisa kritik. Kan jadi kita bisa kritik. Loh, kok yakulun mansub dengan hatta, dengan anmut maratan wujuban ba'da hatta. Kok yakulun? Ya. Ini kan nun tanda rofa bagi af'al al-khamsah. Ada amil nasab, anmut maratan wujuban ba'da hatta. Wah, ini berarti nah terus ini ngetes. Jadi buku ini ngetes juga Pak Revi. Kalau buku antum yang beli ya peminum kapal api balik katanya. Kenapa? Mana? Emang di hadisnya begitu. Hatta umir tuan mukotilan nas hatta yakulu gitu. Gak ada. Ya terus. La ilaha illallah apa tuh? La ilaha illallah, illallahu illallah. Ayo antum. Terus. Dima. Oh. Asammu minni dima'ahum. Amwalahum maf'ul illa bihaqqiha. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, terus pada hafil mudhari'nya apa asama? Yasim. Pada yasimul mala. Mhm. Ah, terus Daud. Ini akibat pengaruh kopi. Tadi pagi dia ngopi kapal api ya. Pengaruhnya sekarang tuh. Terus. Bener tuh. Kok tadinya ini maktuf alih marfu mansub. Kok bisa maktufnya marfu? Gimana ceritanya itu? Ah, terus. Hah? Gak tahu. Terus. Lah. Antum udah pernah belajar mustasna kan? Udah lewat kan? Ah, mustasna ya, ada tiga mah. Kalau dia tam mujab, wajib nasab. Nah, ja'a qaumun illa asyikho refi. Illa asyikho refi, wajib nasab. Nah, sekarang dia manfi misalkan. Ma ja'a qaumun illa, nah ini boleh dua. Boleh nasab, mustasna, boleh rafa badal. Nah, ma ja'a qaumun illa afwan. Kalau itu enggak disebutin. Apa misalkan mustasna minhunya itu kan enggak disebutin ya. Maja'a qaumun. Ah gimana? Maqamal qaumu ila syekhu. Wajib rafa fa'il sesuai amilnya. Nah, ini yang boleh sebagai badal. Misalkan maja'a al-qaumu. Gimana? Contohnya boleh rafa boleh badal? Boleh badal boleh mustasna. Maqama al-qawmu illa zaidun badal illa zaidan mustasna. Nah, kayak sekarang begini nih. Mana tadi? Ini kan ada la-nya tuh. Ya, manfi. Berarti boleh badal atau hidu, ya, boleh juga mansub. Baik, terus. Al-fala ya'simu al-malu wad-damu ya maka apa namanya, tidaklah harta dan darah itu terjaga illa at-tauhidah, ya, kecuali dengan tauhid. Atau asoma ini fi'il muta'addi apa lazim? Ya, muta'addi ya, sebagai asomu minni. Nah, berarti fala ya'sima al-mala wad-dama ila tauhidu. Fa'il. Fa'il dari ya'sim. Maka tidak ada yang menjaga harta dan darah kecuali tauhid. Gitu. Terus bimukota, itu masdar kalau wazan fa'ala, yufa'ilu, apa masdarnya? Mufa'alah, berarti bimukotalah. Ya, halo, apalagi? Yatarattabu ukubati anwa'un katsiratun a'zamuha cuman dua aja modelnya, du'a'u du'a'un ghoiro, boleh juga du'a'u ghoiri, ahsan du'a'u ghoiri, diidofahkan. Ya, ini hukum asalnya, karena dia memang isim yang beramal amal fi'il, berarti dia dipalingkan ke fi'il, tapi lebih baik pada asalnya aja. Ya, terus istighosatu la yaqdiru illallahu, fa'il dari yaqdiru. Terus Masya Allah. Terus. Waman? Waman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi faqad usyriku. Asyraka. Udah endingnya udah lancar. Endingnya salah. Oh. Baru anda mau kasih hadiah Reza. Nah, ya enggak. Endingnya salah. Ayo lagi. Ya sudah, asyirka akbaro. Aduh. Ini ya, itu tadi. Ketika baca benar karena siang ini belum ngopi. Ketika pas ujungnya salah, pengaruh ngopi tadi pagi kapal api. Pengaruh kopi kapal apinya muncul lagi. Makanya, hah? Fansnya Revi Mukhlas. Masya Allah. Live inilah, kedengeran semuanya. Ada gebetan antum juga denger. Nah, yang kelima, jeleknya kesyirik akbar. Nah, syirik akbar, kata beliau. Mana tadi? Itu membolehkan. Ya, jadi menghalalkan darahnya seorang musyrik, artinya dia dibunuh. Ya, berdasarkan sabda Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia oleh pemerintah. Atau ketika dia sudah berada di pihak musuh, dia diperangi. Ya. Wa malahu. Nah, jadi malnya, hartanya jadi apa? Ghanimah. Ya, yujibu jihadahu. Ya, yang mengharuskan dia diperangi. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu. Nah, dihadap nunnya itu dihapus ya. Nunnya itu salah itu. Mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Ya, wa alamatu nasbihi hadaf nun karena dia af'al al khamsah. Saya diperintahkan oleh Allah, kata Nabi SAW, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, asammu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka terlindungilah dariku harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya. Ya, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka, pertimbangan amal mereka nanti itu diserahkan kepada Allah. Maka tidak ada yang melindungi harta dan darah kecuali tauhid. Ya, kecuali tauhid. Adapun kesyirikan, maka ya itu harta apa namanya menjadikan akibat menjadikan darahnya, hartanya itu ya jadi diboleh direnggut, diperangi dia. Ya, boleh demikian. Jadi hartanya tidak terjamin dengan dibolehkan memerangi bimuqatalati ashabihi. Dengan dibolehkan memerangi pelakunya. Ini adalah kesyirikan. Wa may yatarattabu, ya, dan apa yang menjadi konsekuensinya, akibatnya alaih dari kesyirikan tersebut, minal uqubat, berupa sanksi-sanksi, hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat. Yaitu jenis ini sangatlah banyak, yang paling besarnya adalah berdoa kepada selain Allah, beristighosah, minta pertolongan dikala sulit kepada selain Allah. Ya, yang fima la yaqdiru alaihi illallahu, yang tidak ada yang sanggup untuk memenuhi permintaan dia kecuali hanya Allah. Menyembelih untuk selain Allah, sujud pada selain Allah. Sujud pada selain Allah ini kalau niatnya ihtiram, khilaf para ulama. Ya, hatta para ulama yang tidak memberikan uzur bil jahal dalam syirik akbar sekalipun, semisal Asy-Syaikh Rajihi ya dan yang lainnya, menjadikan kalau sujud untuk niat ihtiram itu bukan syirik akbar, tapi dosa besar yang menghantarkan pada syirik. Tapi sebagian ulama ini khilaf dari sejak dahulu. Nah, mayoritas Syafi'iyah sujud mau niatnya ihtiram kek atau niatnya apalagi ibadah, ya dia niatnya sama. Karena sujud itu adalah ibadah. Tapi ulama yang lain, banyak ulama yang lain menyatakan kalau sujud niat ihtiram itu bukan ibadah. Dosa besar. Bisa dipahami sini ya. Nah, kalau kita ada tamu dari Jepang itu dia katanya enggak boleh ruku itu. Enggak sampai ruku bisa cuma nah, jangan ya. Enggak boleh kayak gitu. Ada di Tajrid Tauhid, Syekh Al-Makrizi menjelaskannya. Dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita bacain di sini waktu itu. Ingat ya? Taib. Nah, bernadar untuk selain Allah, ruku untuk selain Allah dan seterusnya, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dengan syirik akbar. Nah, terakhir halaman 39 ya. Berarti nanti pekan depan halaman 39 yang jenis yang kedua syirik asghar. Ya, subhanallahi bihamdik, syadallah ila ilanta, astagfirullah wa atubu ilaik.